Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، إخواني في الله أعزني وأعزكم الله جميعا ورحمني ورحمكم الله. الحمد لله senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan rahmat hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kembali kita bisa berjumpa dalam rangka menjalankan sebuah amalan yang besar, dalam rangka memakmurkan dan mempertahankan Islam yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dengan talabul ilm, dengan menuntut ilmu syar'i dan mempelajarinya sebaik mungkin. Kemudian ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah, dalam pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah kita masih ada pada hadisnya sahabat yang mulia Abdullah bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau menceritakan tentang wasiat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan pasca beliau memberikan wejangan yang begitu mengena hati. Sampai-sampai para sahabat radhiyallahu anhum diceritakan mereka meneteskan air mata dan hati-hati mereka berdetak karena begitu mengenanya nasihat atau wejangan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kala itu. Dan di antara yang diwasiatkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam yang kemarin kita bahas adalah فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اِخْتِلَافًا كَثِيرًا. Sesungguhnya yang hidup di antara kalian sepeninggalku akan mendapatkan perselisihan yang banyak. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَازِي. Maka apabila kalian melihat perselisihan-perselisihan yang banyak itu, wajib pada sekalian untuk berpegang teguh dengan sunnah, berpegang teguh dengan bimbinganku, ajaranku, kata Rasulullah SAW. Dan sunnahnya para al-khulafa ar-rasyidun, para khalifah-khalifah yang terbimbing, yang diberikan hidayah sepeninggalku. Tamassaku biha, pegangi itu dengan sekuat mungkin. Wa'adhu 'alaiha bin nawajib, bahkan gigit dengan gigi geram kalian. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang keharusan bagi setiap muslim menjadikan sunnah itu sebagai rujukannya dalam setiap perselisihan, sehingga tidaklah dia dapat di perkara yang diperselisihkan, diperdebatkan oleh kaum muslimin, melainkan dia akan mencari kebenaran dalam hal yang diperdebatkan itu ke dalam sunnah Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah SAW membawa kepada kita dua hal, Al-Quran dan hadis-hadisnya, ayat-ayat Allah dan sabda-sabda beliau SAW. Inilah yang dijadikan sebagai rujukan utama seorang muslim tatkala mendapati perkara-perkara yang diperselisihkan, perkara-perkara yang diperdebatkan oleh kaum muslimin karena kebenaran ada pada sunnah Rasulullah SAW. Ketepatan di dalam bersikap ada pada bimbingan Rasulullah SAW. Kemudian masyarakat muslimin, selanjutnya Nabi SAW juga berpesan, apabila kalian melihat banyak perselisihan yang begitu rumit, maka di samping wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku, kata Rasulullah SAW, maka yang selanjutnya adalah wasunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Begitu pula wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahnya para khulafa'ir rasyidin yang masyhur di kalangan para ahlul ilm. Al-khulafa'ir rasyidin adalah apa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, Umar Al-Faruq radhiyallahu ta'ala, Utsman bin Nu'ayn radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib, Abu Turab radhiyallahu ta'ala anhu. Empat khulafa'ur rasyidin ini secara urutan mereka adalah manusia terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini adalah perkara yang tidak diingkari oleh Nabi alaihi salatu wasallam, di mana di masa beliau hidup para sahabat radhiyallahu anhum biasa menyebut orang yang paling afdal, orang yang paling utama, yang paling mulia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhum, dan beliau menyetujui itu. Begitu pula dalam barakallahu fikum keseharian Nabi alaihi salatu wassalam, banyak isyarat-isyarat yang menunjukkan bahwasanya seabdol-abdol manusia setelah para nabi adalah dua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar, kemudian Utsman dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum, di mana mereka di kemudian hari akan menjadi khulafa, akan menjadi khalifah-khalifah, di mana khilafah yang mereka disebut dengan khilafatun nubuwah, khilafah kenabian yang terjadi selama 30 tahun lamanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, penting kiranya untuk kita mengenal sedikit daripada sejarah mereka, para khulafaur rasyidun. Sebagaimana dikatakan, tak kenal maka tak sayang, akan semakin kita mencintai, akan semakin kita memuliakan kedudukannya Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu anhum, dengan kita mempelajari seperti apa kedudukan beliau-beliau ini di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti apa kedudukan beliau-beliau ini di tengah-tengah kaum muslimin tatkala mereka hidup. Yang pertama, ikhwati fillah rahimakumullah, adalah sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu sebagai khalifah pertama setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah bernama Abdullah. Nama aslinya adalah Abdullah bin Abi Quhafah, di mana nama bapaknya Abu Quhafah adalah Utsman bin Amir bin Amr ibn Ka'ab al-Qurashi al-Taimi radhiyallahu ta'ala an. Dan beliau di antara julukannya di masa jahiliyah adalah disebut dengan Al-Atiq, yakni seorang laki-laki yang tampan rupawan, karena memang beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an punya kelebihan dari segi penampilannya, yakni beliau adalah tampan rupawan sehingga disebut dengan Al-Atiq. Nah, nama beliau Abdullah lebih dikenal dengan kunyahnya yaitu Abu Bakar, dan As-Siddiq adalah di antara laqab yang Rasulullah SAW laqabkan kepada beliau dikarenakan beliau adalah orang yang pertama yang mempercayai tentang kejadian Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW, sehingga beliau dijuluki dengan As-Siddiq, orang yang sangat membenarkan. Beliau Abu Bakar As-Siddiq dilahirkan setelah tahun gajah sejarah 2 tahun lebih 6 bulan. Nah, setelah kejadian dibinasakannya pasukan Abrahah yang dikenal tahun itu dengan Amul Fil, tahun gajah, Abu Bakar As-Siddiq lahir setelah peristiwa itu sejarah 2,6 tahun atau 2 tahun lebih 6 bulan. Ma'asyar al-muslimin rahimani wa rahimakumullah, atau lebih tepatnya adalah 51 tahun sebelum hijrah. 51 tahun sebelum hijrah beliau dilahirkan di Mekah. Dan di masa sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau termasuk seorang pemuka Quraisy. Seorang yang kaya raya, seorang yang paham tentang nasab-nasab kabilah, dan seorang yang dikenal akan barakallahu fikum menjaganya dia dari perkara-perkara yang tidak semestinya dilakukan, seperti perzinahan, kemudian minum-minuman khamr. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an di masa jahiliyah yang jauh dari itu. Begitu pula dalam hal menyembah berhala-berhala, Abu Bakar Siddiq tidak melakukan hal-hal tersebut di masa jahiliyah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau adalah orang yang pertama yang beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam dari kalangan para pria dewasa. Beliau adalah teman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di dalam perjalanan hijrahnya, dan beliau adalah orang yang kedua yang ada di dalam gua yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah umat terbaik setelah para nabi. Beliau menyaksikan peperangan-peperangan seluruhnya bersama Nabi alaihi salatu wassalam, berjihad di semua medan pertempuran yang diikuti oleh Rasulullah SAW. Tidak tertinggal dalam satu medan perang pun beliau selalu ikut barakallahu fikum, dan beliau dibaiat sebagai khalifah tatkala Nabi alaihi salatu wassalam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun 11 Hijriah. Dan di antara peran-peran besar tatkala Abu Bakar As-Siddiq menjadi seorang khalifah adalah beliau sebagai seorang yang memerangi kaum yang tidak mau menunaikan zakat, menganggap zakat adalah sesuatu yang hanya diwajibkan di masa Rasulullah SAW. Abu Bakar As-Siddiq memerangi mereka karena mereka adalah orang-orang yang murtad, mengingkari salah satu rukun daripada rukun-rukun Islam. Dan di masa kekhilafahan beliau ditaklukkan negeri-negeri Syam dan bagian yang besar dari wilayah Iraq radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau radhiyallahu an wafat pada tahun 22 Jumadil Akhir pada tahun 13 Hijriah dalam keadaan beliau berusia 63 tahun. Dan kekhilafahan beliau berjalan selama 2 tahun lebih 3 bulan dan 20 hari. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini sekilas tentang siapakah Abu Bakar As-Siddiq yang kita kenal beliau sebagai afdhalun nas ba'da anbiya, seutama-utama manusia setelah para nabi alaihi wassalatu wassalam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan hadis-hadis yang menunjukkan akan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq dibandingkan sahabat-sahabat yang lain begitu banyak. Nah, disebutkan dalam diantaranya dalam kitab Fadhail Ash-Shahabah karya Al-Imam Ahmad bin Hanbal, itu beliau sebutkan sekitar barakallahu fikum mungkin lebih 100 halaman beliau sebutkan khusus keutamaan dari sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, selanjutnya di antara al-khulafa'ur rasyidun adalah sahabat yang mulia Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau namanya adalah Umar, nama bapaknya adalah Al-Khattab, dan Al-Khattab anaknya Nufair bin Abdul Uzza. Juga beliau seorang Al-Qurashi, seorang Quraisy, Al-Andawi, kunyahnya adalah Abu Hafs, dijuluki dengan Al-Faruq. Termasuk orang yang Allah Subhanahu wa taala kuatkan Islam dengan beliau ini. Umar Faruq radhiyallahu ta'ala an, sampai-sampai Ibnu Mas'ud menyatakan manahullaha jahratan hatta aslama Umar. Kami tidak bisa menyembah Allah secara terang-terangan hingga Islam, hingga Umar bin Khattab masuk ke dalam Islam. Tatkala Umar masuk dalam Islam, Islam mulai disegani dan kaum muslimin mulai berani untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, salat dalam keadaan terang-terangan. Beliau berkata billah rahimani wa rahimakumullah, dilahirkan setelah tahun gajah itu sejarah 13 tahun atau lebih tepatnya sebelum hijrah, beliau dilahirkan 40 tahun sebelumnya. Dan di masa jahiliyah beliau termasuk pemberani-pemberaninya orang-orang Quraisy. Beliau adalah pemuka dari orang-orang Quraisy, dan di awal kali diutusnya Nabi alaihi salatu wasalam, Umar adalah seorang yang sangat keras permusuhannya terhadap Islam dan kaum muslimin. Namun dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta untuk dikuatkan Islam ini dengan bergabungnya Umar di barisan kaum muslimin atau Abu Jahal, namun Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hikmahnya memilih Umar bin Khattab sebagai seorang yang masuk ke dalam Islam, sehingga dengan itu Islam menjadi kuat, kaum muslimin menjadi barakallahu fikum berani untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala secara terang-terangan. Dan beliau masuk Islam itu tepatnya sebelum hijrah berjarak 5 tahun. Ya, sebelum hijrah ke Madinah, beliau berjarak 5 tahun sebelumnya masuk ke dalam Islam. Dan ikhwati fillah rahimakumullah, beliau ikut berhijrah bersama anaknya yang bernama Abdullah, dan beliau menyaksikan semua peperangan yang ada bersama dengan Nabi alaihi assalatu wassalam, dan beliau dibaiat sebagai khalifah di hari wafatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma pada tahun 13 Hijriah. Dan barakallahu fikum, Umar bin Khattab tatkala menjadi khalifah adalah sebuah figur keadilan. Keadilan begitu menyeruak di masa beliau radhiyallahu ta'ala an, sampai disebutkan dalam sebuah riwayat, seandainya Umar itu dipermisalkan sebagai timbangan, maka tidak ada tatkala kita menimbang dua sesuatu yang miring, ya, walaupun itu hanya satu biji gandum yang miring menyebabkan miringnya salah satu timbangan, itu tidak ada. Ini menunjukkan begitu adilnya Umar bin Khattab radhiyallahu an tatkala memimpin kaum muslimin di masa hidupnya. Dan ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara peran besar beliau tatkala beliau menjadi khalifah adalah beliau berhasil menaklukkan negeri Syam, menaklukkan Irak, dan menaklukkan Baitul Maqdis, begitu pula daerah Madain dan Mesir. Barakallahu fikum, banyak negeri-negeri yang berhasil beliau taklukkan di masa kepemimpinannya, yang di mana penaklukan-penaklukan itu juga bukan semata-mata pembantaian, akan tapi menunjukkan rahmatnya Islam, karena Islam itu berjihad dengan aturan-aturan Nabi alaihi salatu wasalam, di mana aturan-aturan itu apabila dilaksanakan maka Islam akan menunjukkan rahmatnya. Dan ikhwati fillah rahimakumullah, juga di antara peran Umar bin Khattab radhiyallahu an di masa kepemimpinannya, beliau adalah orang yang pertama yang menyusun kalender Hijriah. Ini beliau, Umar bin Khattab, orang yang pertama menyusun kalender Hijriah. Dan barakallahu fikum, di antara keistimewaan Umar bin Khattab sebagai seorang khalifah Amirul Mukminin di masanya, beliau memiliki kebiasaan sering berkeliling di kota-kota di malam hari dalam keadaan sendirian untuk yatafaqqahu ahwalul muslimin, untuk memeriksa keadaan kaum muslimin sebagai barakallahu fikum orang-orang yang dia pimpin di masa beliau. Di malam hari sering sendirian beliau berkeliling di kota-kota. Dan ikhwati fillah rahimakumullah, Umar bin Khattab salah satu daripada sahabat yang diberikan kabar gembira dengan surga, dan hal itu ditunjukkan juga banyak dalam dalil-dalil yang ada menunjukkan Umar adalah manusia terbaik setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Bahkan disebutkan dalam salah satu riwayat bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, laudana ba'di nabiyun lakana Umar. Seandainya sepeninggal begitu masih ada nabi, maka nabi tersebut adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, agar nabi tidak ada nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau ini qotibillahi rahimakumullah wafat dalam keadaan syahid karena dibunuh oleh seorang majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah, di mana Abu Lu'lu'ah ini adalah budaknya Al-Mughirah bin Syu'bah. Dibunuh Umar bin Khattab tatkala pelaksanaan salat subuh di tahun 23 Hijriah radhiyallahu taala an sallallahu subhanahu wa taala meridainya. Dan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma tidak ada perselisihan akan keutamaan keduanya, dan keduanya adalah manusia terbaik setelah para nabi alaihi wassalatu wassalam, sebagaimana diisyaratkan dalam banyak hadis-hadis yang ada. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, yang selanjutnya di antara khalifah-khalifah yang empat yang dijuluki dengan Al-Khulafaur Rasyidun Al-Mahdiyun, yang kita diperintahkan untuk berpegang teguh dengan sunnah mereka, adalah Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau bernama Utsman, bapaknya namanya adalah Affan, beliau kakeknya bernama Abdul Aus bin Umayyah bin Abdi Syams Al-Qurashi Al-Umawi Amirul Mukminin. Amirul Mukminin beliau dijuluki dengan Dhurrain, pemilik dua cahaya, karena beliau adalah orang yang menikahi dua anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang ketiga daripada Al-Khulafaur Rasyidun, dan tidak ada perselisihan di kalangan para sahabat dalam masalah ini. Ini yang penting untuk kita tekankan terkait dengan haknya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Tidak ada perselisihan di kalangan para sahabat akan keberhakan Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga. Dan apa yang dikatakan oleh orang-orang Rafidah, Syiah Rafidah, yang menyatakan bahwasanya Utsman merebut tahtanya Ali bin Abi Thalib, atau tidak sedikit dari kalangan Syiah yang bahkan menyatakan Abu Bakar dan Umar itu merebut tahtanya Ali bin Abi Thalib karena Ali lebih berhak untuk menjadi khalifah semeninggal Rasulullah SAW, itu semua adalah sangkaan-sangkaan yang dusta, itu semua adalah sangkaan-sangkaan yang salah lagi menyesatkan. Para sahabat radhiyallahu anhum sepeninggal Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau mereka-mereka ini ya, para sahabat yang dikenal dengan Ashabus Syura, Dewan Syura yang dipilih oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, orang-orang cerdas, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang berilmu, sepeninggal Umar mereka memilih Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sebagai khalifah ketiga karena beliau adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan kekhilafahan itu sesuai dengan keutamaan yang ada pada beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Dan sempat ada perselisihan di kalangan ahlu sunnah wal jamaah, namun bukan perselisihan terkait dengan keberhakan Utsman bin Affan menjadi khalifah sebelum Ali. Namun yang diperselisihkan adalah mana yang lebih afdol, Utsman atau Ali radhiyallahu ta'ala anhu, mana yang lebih afdol. Tapi kalau dalam masalah keberkahan keberhakan khilafah, ahlu sunnah wal jamaah bersepakat Utsman yang lebih berhak. Tapi mana yang lebih afdol? Kalau masalah berhak menerima khilafah nomor 3, Utsman sepakat. Yang lebih afdol siapa? Utsman atau Ali? Ini sempat diperselisihkan. Namun kata Imam Ahmad rahimahullah, perselisihan ini sudah zahir, hilang, sehingga ahlu sunnah kembali kepada kesepakatan mereka sebagaimana urutan kekhilafahan khilafatun nubuwah, Utsman adalah yang nomor 3 setelah Umar bin Khattab. Maka dari situlah diambil sebuah kesimpulan, dan begitu pula dari dalil-dalil yang banyak, bahwasanya Utsman bin Affan adalah seorang yang lebih mulia daripada Ali radhiyallahu taala anhuma, dan itu tidak menafikan kemuliaan yang ada pada Ali. Ya, itu tidak menafikan kemuliaan yang ada pada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Dari khotibillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, beliau salah satu dari sahabat yang diberikan kabar gembira dengan surga. Betapa bahagianya mereka ini, para sahabat radhiyallahu anhum, tatkala dikatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, itu betapa bergembiranya mereka dengan pengkhabaran dari Nabi alaihi wasallam bahwasanya mereka akan masuk ke dalam surga, namun beriringan dengan pengkhabaran dari Nabi alaihi wasallam akan hal tersebut, mereka bukan malah justru malas-malasan dalam melaksanakan ibadah, bukan justru malah leha-leha sudah dapat tazkiyah saya pasti masuk surga, dan tapi mereka radhiyallahu anhum, orang-orang yang diberikan kabar gembira dengan surga, justru dengan pengkhabaran dari Nabi alaihi salatu wasallam itu mereka semakin semangat di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Maka oleh karenanya kita sebagai orang-orang yang belum terjamin masuk ke dalam surga, hendaklah senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kenikmatan surga yang ada, dan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari neraka. Senantiasa kita berdoa dengan doa-doa yang semisal itu beriringan dengan kita melaksanakan ibadah-ibadah untuk mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ikhwati fillah, Utsman bin Affan itu dilahirkan di Mekah juga. Ya, dilahirkan di Mekah. Beliau masuk ke dalam Islam setelah diutusnya Nabi SAW dalam waktu yang sedikit. Yani gak lama Nabi SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul, Utsman bin Affan langsung masuk ke dalam Islam. Dikala itu beliau adalah seorang yang kaya, seorang yang dermawan, seorang yang mulia di kalangan para orang Quraisy, dan di antara keutamaan yang beliau miliki, ya, adalah beliau seorang yang menyerahkan rumahnya untuk barakallahu fikum perluasan masjid yang ada di Mekah, di mana Nabi alaihi salatu wasalam disebutkan dalam salah satu riwayatnya berkata kepada sebagian sahabat, salah satu sahabat dikala itu, maukah rumahmu ini ditukar dengan jaminan rumah di surga? Di mana rumah sahabat ini ingin dijadikan sebagai tempat perluasan masjid Masjidil Haram ini, Masjid Mekah. Tapi sahabat tersebut yang memiliki rumah tidak mau. Ya. Dengan halusnya beliau menolak. Ya Rasulullah, mani baitun ghairuki. Wahai Rasulullah, aku tidak punya rumah selain rumah ini. Fa in ana itu kadari la yu'ini wa la dinu. Bila aku menjual rumah ini, aku tidak bisa dinaungi oleh apapun, begitu pula anak-anakku. Tidak ada tempat tinggal lagi. Ini toh. Kalau engkau beli, saya sudah tidak ada tempat berteduh lagi. Nah, kemudian barakallahu fikum, kabar penolakan ini didengar oleh Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Dan orang yang menolak tersebut, sahabat yang menolak rumahnya dijual itu adalah termasuk daripada orang dekatnya Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala, teman karib dekat. Baik. Dan Utsman bin Affan menemui sahabat yang menolak tersebut dan ditawarlah rumahnya itu dengan tawaran-tawaran, terus dirayu supaya rumahnya dijual kepada Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala, sampai deal dijual dengan 10.000 dinar. Rumah tersebut dijual dengan 10.000 dinar oleh Utsman bin Affan, dibayar cash 10.000 dinar, rumahnya dibeli Utsman bin Affan. Setelah rumah tersebut dimiliki oleh Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, maka Utsman mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, sampai kepadaku sebuah berita engkau menginginkan rumah yang bulan untuk engkau tambahkan dalam perluasan masjid Masjidil Haram. Engkau jaminkan untuknya sebuah rumah di surga. Ya. Jadi di awal penawarannya tadi yang ditolak, sahabat tersebut suruh menyerahkan rumahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dijanjikan nanti akan Allah bangunkan rumah di surga. Ya, Utsman bin Affan setelah dapat rumah itu kembali nawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ini sudah jadi rumahku. Apakah engkau betul menginginkan rumah ini untuk dijadikan sebagai tempat perluasan, kemudian engkau menukarnya dengan sebuah jaminan rumah di surga? Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Nah, iya. Saya mengatakan hal itu." Maka Nabi alaihi salatu wasallam menerima, ya, wakaf dari Utsman bin Affan untuk rumahnya itu dijadikan sebagai tempat perluasan barakallahu fikum Masjidil Haram, dan Nabi alaihi salatu wasalam menjamin untuk Utsman bin Affan sebuah rumah di surga, dan Nabi alaihi salatu wasalam mempersaksikan penyerahan rumah tersebut kepada kaum mukminin yang sudah ada di Mekah di kala itu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini di antara keutamaan Utsman bin Affan yang juga masih banyak lagi. Penting kiranya untuk kita sampaikan keutamaan Utsman bin Affan, karena sebagian orang masih ada yang meragukan. Ya, masih ada yang meragukan Utsman sebagai orang yang pantas untuk menerima kekhilafahannya ketiga. Ini sebagai bantahan untuk mereka-mereka yang barakallahu fikum masih meragukan hal tersebut. Begitu pula di antara keutamaannya Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, beliau adalah orang yang menyiapkan Jaisul Usrah. Jaisul Usrah berpisah di kala itu, tatkala Rasulullah SAW dan para sahabatnya berperang di perang Tabuk, dan di perang Tabuk itu tidak pernah Nabi alaihi salatu wasalam dalam peperangannya mendapati rasa lapar, rasa haus, rasa kekurangan bekal yang melebihi kekurangannya mereka dalam perang Tabuk. Maka Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan, "Man ja'aza jaysha usrah falahul jannah." Siapa yang menyiapkan jaysha usrah, pasukan usrah, yaitu untuk membawa makanan-makanan dan persediaan, makan minum persediaan untuk para personil perang Tabuk, falahul jannah, maka dia akan mendapatkan surga. Dan ternyata yang menyiapkan jaysha usrah, pasukan usrah di kala itu adalah Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Segera beliau radhiyallahu an memberikan makanan-makanan, minuman-minuman dan apa saja yang bisa menjadi tenaga untuk Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dibawa ke tengah-tengah Rasulullah dan para sahabat dan dijadikan sebagai bekal perangnya beliau-beliau ini. Dan tatkala Rasulullah SAW mendapati itu adalah Umar, maka Nabi alaihi salatu wasalam mengangkat kedua tangannya sembari mengatakan, "Allahumma raditu an Utsman," atau jadi Utsman ya. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasalam mendapati yang menyiapkan jaisul usrah itu adalah Utsman, maka Rasulullah SAW langsung mengangkat kedua tangannya, ya Allahumma, ya Allah, raditu an Utsman, aku meridhoi Utsman. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasalam langsung mengatakan, "Saya meridhai Utsman." Betapa bahagianya Utsman di kala itu. "Raditu an Utsman," aku meridhai Utsman. Tiga kali beliau ulangi. "Fardhu anhu," maka ya Allah ridhailah Utsman. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ayyuhan nas, ud'u li Utsman." Wahai segenap manusia, doakan kebaikan untuk Utsman semuanya. Dan Nabi alaihi salatu wasallam ikut mendoakan Utsman bersama para sahabat-sahabatnya. Jadi khotibillah rahimahumullah, ini juga termasuk keutamaan Utsman yang begitu luar biasa. Nabi alaihi salatu wassalam menjamin untuknya surga. Begitu pula di antara keutamaan beliau yang juga sangat luar biasa, beliau adalah seorang yang dipilih untuk menikahi dua anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dikala awalnya Utsman bin Affan telah menikahi anak Nabi yang namanya Ummu Kulthum. Tapi tatkala Ummu Kulthum wafat, tatkala Utsman melamar atau bertanya kepada Umar untuk meminta anaknya Umar itu dinikahi oleh Utsman, dan di saat itu ada Rasulullah SAW. Tapi tatkala Nabi SAW mendengar bahwasanya Utsman meminta supaya anaknya Umar dinikahkan dengan beliau, Nabi SAW justru mengatakan, "Wahai Umar, inni khatib," atau "Wahai Umar, khatiba ilaika Utsman ibnana." Utsman telah melamar atau telah bertanya perihal tentang anak perempuanmu, namun nikahkanlah aku, kata Rasulullah SAW, dengan anak perempuanmu, dan aku akan nikahkan Utsman dengan anak perempuanku. Luar biasa. Jadi setelah Ummu Kulthum, istrinya Utsman bin Affan, anak Nabi SAW wafat, Rasulullah SAW kembali nikahkan beliau dengan salah satu putrinya yang bernama Ruqayyah. Bernama Ruqayyah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga masih banyak keutamaan-keutamaan yang lain, di antaranya adalah tatkala Nabi alaihi salatu wasallam ya, beliau berada di Bukit Uhud. Tatkala Bukit Uhud bergetar, Kemudian Nabi Alaihissalam mengatakan, Uthbut Uhud, wahai Uhud, tenanglah engkau. Fa inna 'alaika nabiyyun wa syahidan, karena di atasmu ini ada seorang nabi, nabiyyun wa siddiqun wa syahidan, ada seorang nabi dan seorang yang siddiq dan dua orang yang syahid. Siapakah itu? Dikala itu tatkala Rasulullah SAW ada di Bukit Uhud dan bergetar bersama beliau Abu Bakar. Abu Bakar adalah siddiq. Wa syahidan, dan dua orang yang syahid bersama beliau dikala itu ada Umar bin Khattab dan ada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhum. Utsman dan Umar dikatakan sebagai syahid melalui sabda Rasulullah SAW. Umar dibunuh oleh seorang Majusi namanya Abu Lu'lu'ah. Ada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhum, pernah juga kita sampaikan di sini, dibunuh oleh para Quraisy, para pemberontak, orang-orang yang tidak menerima kekuasaan beliau, dibunuh dalam keadaan beliau sedang berpuasa dan dalam keadaan beliau sedang membaca Al-Qur'an radhiyallahu ta'ala anhu. Dari qad bila rahimani wa rahimakumullah, di antara juga peran besar Utsman bin Affan terhadap kekhilafahan khilafah nubuwah, sebelum itu beliau dibaiat sebagai khalifah pada tahun 23 Hijriah ya. 23 Hijriah setelah wafatnya Umar bin Khattab dengan syura, ya, dengan permusyawaratan di antara para sahabat-sahabat Rasulullah yang sudah dijadikan sebagai ashabu syura, dewan syura oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di antara ashabu syura itu adalah Ali. Ya, di antara ashabu syura itu adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ikut memilih Utsman bin Affan sebagai orang yang berhak menerima khilafah setelah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan juga beliau punya peran untuk memenangkan Islam di wilayah-wilayah Armenia, kemudian Khurasan, Sijistan dan yang sekitarnya. Dan juga di antara peran-peran Utsman bin Affan adalah beliau orang yang menyempurnakan pengumpulan Al-Qur'an. Ya, jadi Al-Qur'an yang ada dikumpulkan oleh Utsman bin Affan, dan Utsman mengumpulkan kaum muslimin pada satu mushaf. Beliau mengumpulkan kaum muslimin pada satu mushaf. Dan ikhwan fillah rahimakumullah, beliau sebagaimana tadi kita sampaikan wafat sebagai seorang syahid, dibunuh oleh para pemberontak dalam keadaan membaca Al-Qur'an di pagi hari hari raya kaum muslimin Idul Adha pada tahun 35 Hijriah radhiyallahu taala. Ini Umar atau Utsman bin Affan radhiyallahu taala an sebagai khalifah yang ketiga. Kemudian yang terakhir adalah rahimahumullah, di antara al-khulafa'ur rasyidun yang juga kita diperintahkan untuk berpegang teguh dengan sunnahnya mereka adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an yang menjadi khalifah sepeninggalnya Utsman bin Affan hingga tahun 40 Hijriah. Beliau adalah Ali bin Abi Thalib, yakni sepupuan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Abu Thalib paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini saudaranya bapak Nabi yang namanya Abdullah, Abu Thalib. Namun Allah musta'an mati dalam keadaan kafir. Abu Thalib ini punya anak namanya Ali, sehingga Ali menjadi sepupunya Nabi alaihi salatu wasalam. Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay Al-Qurashi Al-Hashimi radhiyallahu ta'ala an. Beliau dikenal dengan kunyahnya juga Abu Hasan atau Abu Husain, karena beliau punya kembar yang namanya Hasan dan Husain. Juga beliau dijuluki dengan Abu Turab, bapaknya debu. Kenapa dijuluki dengan Abu Turab? Ini adalah lakop yang Ali bin Abi Thalib sangat suka untuk dipanggil dengannya. Kenapa? Karena yang memberikan lakop Abu Turab adalah Rasulullah SAW, di mana tatkala Nabi SAW sedang mencari di malam hari ke rumahnya Ali, namun Ali tidak didapati oleh Nabi SAW kecuali di masjid dalam keadaan beliau sudah tertidur dan beliau terkena debu-debu masjid kala itu, sehingga Nabi Alaihissalam membangunkan Ali dengan ucapan Qum ya Abu Turab, bangunlah engkau wahai bapaknya debu Abu Turab. Dan beliau radhiyallahu anhu Ali bin Abi Thalib sangat suka untuk dipanggil dengan julukan Abu Turab. Dan beliau barakallahu fikum dilahirkan sebelum diutusnya Nabi Alaihissalam, jaraknya 10 tahun menurut pendapat yang sahih. Dan beliau adalah orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam dari kalangan anak-anak pemuda. Kalau dari pria-pria dewasa yang pertama masuk Islam dari kalangan laki-laki adalah Abu Bakar As-Siddiq, tapi kalau dari para remaja itu adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan juga beliau termasuk daripada barakallahu fikum 10 orang yang dipersaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga, dan beliau termasuk daripada 6 sahabat yang dipilih oleh Umar sebagai ashabu syura untuk menentukan Utsman adalah khalifah ketiga setelah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Barakallahu fikum. Beliau adalah yang keempat daripada Khulafaur Rasyidun dengan kesepakatan kaum muslimin dari kalangan sahabat dan tabi'in dan yang selain mereka. Dan barakallahu fikum, Ali bin Abi Thalib ini dibaiat oleh para sahabat atau bahkan pemuka-pemuka sahabat setelah wafatnya Utsman, dan dikala itu Madinah gelap sedih tatkala khalifah mereka dibunuh, ya, dibantai oleh para kubah, para pemberontak. Allah musta'an, kaum muslimin beberapa hari tidak ada khalifah itu, ya, tidak ada khalifah beberapa hari sempat, sehingga mereka tersibuk. Orang-orang yang ada di Mesir minta Ali khalifahnya, ya, barakallahu fikum. Orang-orang yang ada di Kufah yang ada di Irak minta Zubair bin Awam menjadi khalifahnya. Mereka juga yang ada di Kufah meminta Talhah bin Ubaidillah menjadi khalifahnya, namun mereka menolak semuanya. Hingga pemuka-pemuka sahabat di kala itu di tengah-tengah kegentingan posisi kaum muslimin yang tidak ada pemimpinnya, tidak ada khalifahnya yang dikembalikan segala urusan kepada dia, datang berbondong-bondong kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mereka dari kalangan kibarul sahabat, pemuka-pemuka sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansor. Mereka betul-betul meminta kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagai mengatakan, ya Abul Hasan, la najidul yauma ahadan ahaqqu bihadzal amr. Kami tidak lagi mendapati ada seorang yang lebih berhak untuk menerima kepemimpinan ini dibandingkan engkau. Begitu pula kami tidak mendapati orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW di tengah-tengah kami sekarang ini melainkan engkau. Jadi alasan itulah yang dijadikan sebagai dasar permohonan para sahabat dari kalangan Muhajirin Ansor untuk Ali bin Abi Thalib naik ke tahta khilafah nubuwwah menjadi khalifah yang keempat dari khalifah-khalifah Nabi SAW yang dibilang dengan Al-Khulafaur Rasyidun Al-Mahdiyun. Namun Ali bin Abi Thalib untuk menghindari fitnah, sekali lagi, karena sebelum beliau diminta menjadi khalifah itu ada sahabat-sahabat yang lain di negeri-negeri yang lain diminta juga untuk menjadi khalifah dalam rangka menutup pintu fitnah supaya tidak menjadi keributan, supaya tidak menjadi huru-hara. Maka Ali bin Abi Thalib meminta supaya pembaiatan beliau sebagai khalifah ini disaksikan oleh banyak kaum muslimin dan itu dilaksanakan di masjid. Jadi semuanya pemuka-pemuka para sahabat yang masih hidup dari kalangan Muhajirin dan Ansor diminta untuk hadir di masjid menyaksikan pembaiatan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sehingga dengan itu akan tertutup pintu-pintu fitnah, kabar-kabar tentang pembaiatan Ali oleh para pemuka-pemuka sahabat ini betul-betul nyata, bisa disaksikan oleh mata-mata kaum muslimin. Ini termasuk kecerdasannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu untuk menghindari fitnah-fitnah itu karena rawan fitnah itu. Dan nyata ya ikhwan, setelah Ali bin Abi Thalib beliau menjadi khalifah, tidak ada 5 tahun yang kosong daripada fitnah-fitnah itu. Beliau selalu sibuk, ya, untuk mengatasi fitnahnya Khawarij yang tidak terima Ali sebagai khalifah. Beliau mengurusi fitnahnya orang-orang yang ekstrim kepada beliau sampai menuhankan Ali bin Abi Thalib, hingga Ali sampai membakar orang-orang itu yang menuhankan beliau radhiyallahu anhu. Sibuk di 5 tahun itu untuk menghadapi fitnah-fitnah yang ada. Wallahul musta'an. Dan Ali bin Abi Thalib barakallahu fikum wafat pada tahun 40 Hijriah, dan wafatnya beliau menjadi akhir daripada khilafatun nubuwwah. Dan setelahnya Nabi alaihi salatu wassalam sebagaimana katakan khilafatun nubuwwah 30 sanah. Khilafah kenabian itu ada 30 tahun. Ya. Dari tahun 11 sampai tahun 40 Hijriah. Ya. Dari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke tahun 40 Hijriah wafatnya Ali bin Abi Thalib, wa ma ba'dahu fa mulkul muluk. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Adapun yang setelah khilafatul nubuwah, maka itulah kerajaannya para raja. Kerajaannya para raja dimulai dengan dinasti Umayyah. Dimulai dengan dinasti Umayyah, kemudian dinasti Abbasiyah, dan terus sampai kekhilafahan betul-betul hilang. Dan Nabi Rasulullah SAW menyatakan setelah khilafah, barakallahu fikum, kerajaan-kerajaan itu, ini kerajaan-kerajaan dinasti-dinasti itu, maka yang akan terjadi adalah kekuasaannya mulkul jababirah, ya, kerajaannya orang-orang yang sombong, jababirah. Nah, ini kaum muslimin terancam dengan fitnah-fitnah melalui penguasa-penguasa mereka. Namun sekali lagi, sebagaimana saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, walaupun masa ini tepat itu dikatakan sebagai kekuasaannya para jababirah, orang-orang yang sombong, namun kita tatkala dipimpin oleh seorang muslim, dipimpin oleh seorang penguasa muslim, itu tidak menafikan keharusan kita untuk taat kepada mereka-mereka ini, orang yang memimpin kita, orang-orang yang menguasai kita, selama mereka masih mendirikan di tengah-tengah kita sholat. Dan Khotibullah setelah muncul jababirah, kekuasaannya para orang-orang yang sombong ini, akan Allah Subhanahu wa taala munculkan khilafah yang selanjutnya, khilafah nubuwah juga, yang dipimpin oleh Al-Imam Al-Mahdi Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi Al-Muntabar, orang yang ditunggu-tunggu. Ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah, demikian mungkin nubdzah yasir, yakni sekelumit tentang kisah atau biografi mereka, para Khulafa Ar-Rasyidun. Kita harapkan dengan kita mengenal siapa mereka, orang-orang yang dijuluki dengan Khulafa Ar-Rasyidun, yang kita diperintahkan untuk berpegang teguh dengan sunnahnya mereka, kita akan semakin cinta kepada mereka, akan semakin yakin bahwa mereka adalah orang-orang yang pantas untuk diikuti, mereka adalah orang-orang yang pantas untuk dimuliakan, dan sunnahnya mereka adalah sunnah yang memang betul-betul harus kita agungkan dan harus kita jadikan sebagai pedoman rujukan tatkala perselisihan itu muncul. Wallahu a'lam bishawab wa lam tafi bi hadzal qadar wa